Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Penanya bertanya, ketika seseorang mengabarkan keadaannya yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, kemudian seorang temannya membalas dengan ucapan khair insyaallah. Tanya, apakah ucapan seperti itu ada tuntunannya atau ada dalilnya? Mohon penjelasannya. Ucapan khair insyaallah ini biasa ucapan yang diucapkan oleh orang-orang Arab. Ketika mereka mendengarkan perkataan dari temannya, sering mereka ucapkan seperti ini. Akan tetapi ini tidak ada dalilnya. Ini hanya ucapan saja yang ada dalilnya. Kalau seseorang mendapatkan suatu kebaikan atau mendapatkan perkara yang menyenangkan, maka dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma barik, yaitu didoakan keberkahan, atau mengucapkan syukur alhamdulillah, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah kalau perkara itu menyenangkan sebagai rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan tambahan. Kalau melihat perkara yang tidak menyenangkan atau melihat suatu musibah, maka tidak diperkenankan mengucapkan khair insyaallah. Akan tetapi yang dianjurkan ketika adanya musibah, adanya bala, atau adanya sesuatu yang tidak disenangkan, untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah, dan sungguhnya kami kepada Allah hanya kembali. Yaitu tempat kembali kita hanya kepada Allah. Atau memperbanyak istighfar. Karena salah satu sebab hilangnya suatu kegundahan, kesedihan, hilangnya suatu bala itu disebabkan dengan istighfar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seorang istri menginginkan punya keturunan lagi tetapi suaminya tidak mau dengan alasan kasihan melihat istrinya susah payah dalam proses melahirkan anak-anak sebelumnya? Apa boleh memutuskan tidak punya anak lagi dengan alasan seperti itu? Kalau istrinya menginginkan untuk punya anak lagi dan dia siap untuk bersabar dengan penderitaan ketika melahirkan, maka hal tersebut adalah perkara yang terpuji. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kita untuk memperbanyak keturunan. Kalau kemudian ada seorang wanita yang keadaannya seperti ini dan dia menginginkan untuk terus memperbanyak keturunannya, maka didukung. Adapun keadaan wanita itu tidak terus-menerus. Terkadang seorang wanita melahirkan pada tahun ini susah, tahun berikutnya terkadang mudah, tahun berikutnya lagi susah. Dan hal ini tergantung dengan apa yang Allah inginkan padanya. Dan ini termasuk salah satu ujian. Ujian bagi seorang wanita. Kalau wanita itu meninggal dalam keadaan melahirkan, maka dia mendapatkan keutamaan. Mendapatkan keutamaan, bahkan dia teranggap orang yang mati syahid. Ini keutamaannya. Jadi kalau seorang wanita tersebut masih menginginkan untuk melahirkan, namun suaminya menginginkan untuk sudah cukup karena keadaannya, kalau wanita tersebut masih menginginkan seperti itu, maka dia teruskan keinginannya. Terus untuk dia ingin memperoleh anak lagi. Jangan sampai dia mencegahnya dengan menggunakan KB atau yang semisalnya. Karena menggunakan KB itu termasuk dari pembunuhan yang dilarang oleh syariat kita. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ini kita akan ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, Beliau rahimahullahu ta'ala katakan, babu wujubi amrihi ahlahu wa awladahu al-mumayizin. Bab kewajiban memerintahkan, yaitu seseorang memerintahkan ahlahu, istrinya, wa awladahu, dan anak-anaknya, al-mumayizin, yang sudah tamyiz, sudah mumayiz, yaitu sudah bisa membedakan antara dua perkara. Sudah bisa membedakan ini halal, ini haram. Sudah bisa membedakan antara suci dan tidak suci. Bila keadaannya anak-anak seperti ini, maka dia sudah dikenai kewajiban untuk diperintahkan. Untuk diperintahkan melaksanakan kewajiban. Nanti akan diperinci kapan dia diharuskan melaksanakan kewajiban tersebut dan kapan dia hanya sekedar anjuran saja. Akan disebutkan pada dalil-dalilnya. Wasa'ira man fi ra'iyatihi bi ta'atillah ta'ala, dan seluruh orang-orang yang ada di bawah tanggungannya untuk mentaati Allah ta'ala. Jadi perintah ini mencakup para istri, mencakup anak-anak, dan orang-orang yang di bawah tanggungannya diperintahkan untuk taat kepada Allah ta'ala. Wa nahihim, dan melarang mereka, anil mukhalafati, dari menyelisihi perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah salah satu sebab terjerumusnya seseorang ke dalam azab atau ke dalam fitnah. Betapa banyak terjadi fitnah, terjadi bala, terjadi musibah, ujian, itu disebabkan karena penyelisihan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya takut orang-orang menyelisihi perkaranya, menyelisihi perintahnya, perintah Ar-Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Hendaknya takut untuk menyelisihi perintahnya, karena akan ditimpa suatu fitnah atau akan ditimpakan azab yang pedih. Dan disebutkan di sini, panahihim anil mukhalafati wa ta'dibihim, melarang mereka dari penyelisihan dan ta'dibihim, membimbing mereka, mengajari mereka, wa man'ihim, dan melarang mereka, min irtiqabi manhiin anhu, dari melakukan larangan-larangan padanya. Ini kewajiban bagi orang tua, kewajiban bagi suami atau penggantinya, pengganti dari orang tua. Misalnya orang tuanya sudah meninggal, maka kakaknya yang akan memegang urusan adik-adiknya. Hendaknya dia memerintahkannya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Melarang mereka dari menyelisihi perintah Allah dan memberikan bimbingan, mengajari mereka, dan melarang mereka dari melakukan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perjelas di dalam Al-Quran, فَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan apa saja yang telah didatangkan kepada kalian oleh Ar-Rasul, maka terimalah, laksanakanlah. Dan apa saja yang dilarang oleh Ar-Rasul, maka tinggalkanlah. Setelah itu bila sebutkan dalil-dalilnya di sini, قال الله تعالى, Allah Ta'ala berkata, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, dan perintahkanlah ahlaka, yaitu keluargamu, mencakup istri-istri dan anak-anakmu, bisalah, dengan salat. Perintahkan untuk salat, wastawir alaiha, dan bersabarlah kamu padanya. Bersabarlah kamu dalam melaksanakan salat, bersabarlah kamu dalam memerintahkan untuk menegakkan salat. Perintahkan salat, karena salat adalah suatu kewajiban yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang berada di neraka. Masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian berada di saqar, berada di neraka? Maka jawabannya mereka, dahulunya kami bukan termasuk dari orang-orang yang salat. Orang-orang yang tidak salat, maka tempatnya di dalam neraka. Ini berdasarkan perkataan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau meninggal nantinya, tempatnya akan dimasukkan di dalam neraka. Kalau di dunia ini, maka dia ketika meninggalkan salat, tidak mau melaksanakan salat, maka dia dihukumi dengan penghukuman kufur, kafir. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami, yaitu umat Islam, dan antara mereka, orang-orang kafir, adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Disebutkan pula di dalam satu hadis, bainal mu'min alil muslim wa syirki as-salah, antara seseorang dan antara seorang mukmin atau muslim dengan kesyirikan awil kufur atau kekufuran adalah salat. Jadi salat di sini adalah pembeda antara seorang mukmin dengan orang muslim. Siapa yang meninggalkannya maka terkena hukuman tadi, dia dihukumi kufur kafir dan di akhirat nanti tempatnya di neraka. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengetahui kewajiban salat ini. Bagaimanapun keadaan mereka, baik di dalam perang hingga dianjurkannya, disyariatkannya salat khauf, atau ketika safar, dan bagaimanapun keberadaan mereka, salat tetap mereka laksanakan. Bahkan ketika sebelum turunnya ayat yang berkaitan dengan larangan meminum khamar, ketika belum ada larangan haramnya khamar, mereka meminum khamar mabuk, dalam keadaan mabuk masih mereka melaksanakan salat. Hingga Allah larang. Allah larang, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang larangan untuk mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat karena kalian mabuk. Janganlah kalian mendekati salat kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Kemudian turun ayat yang menerangkan larangan dari minum khamar. Nah, di sini kita menyebutkan untuk menerangkan tentang keberadaan para sahabat yang sangat mengagungkan syiar-syiar Islam. Mereka tidak mau meninggalkan salat bagaimanapun keberadaan mereka. Dengan itu, syariat kita memberikan bimbingan kepada orang yang sakit untuk terus melaksanakan salat. Bagaimanapun sakitnya dia, bagaimanapun beratnya sakitnya, tetap ditegakkannya salat. Salat tetap dianjurkan baginya untuk ditegakkan. Kalau dia tidak sanggup berdiri, maka dengan duduk. Kalau tidak sanggup dengan duduk, berbaring. Kalau tidak sanggup lagi dengan berbaring, maka dengan gerakan. Dan yang terakhirnya dengan gerakan mata. Tetap dianjurkan baginya, tetap kewajiban ini tidak tercabut darinya. Dan tidak bisa diwakili yang namanya salat ini. Dengan itu di sini diperintahkan, wa'mur ahlaka bis-salah. Dan perintahkanlah istrimu, mencakup anak-anak dan orang-orang di bawah tanggungan kita, tanggung jawab kita, diperintahkan untuk sholat. Wastabiru alaiha, dan bersabarlah dalam menegakkan sholat tersebut. Qala ta'ala, dan Allah ta'ala berkata, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana menjaga diri kita dari api neraka? Bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita dari api neraka? Yaitu diperingatkan mereka, diperintahkan mereka dengan kewajiban-kewajiban mereka. Hendaknya mereka melaksanakan kewajiban mereka berupa salat 5 waktu. Bagi yang wanita diperintahkan untuk mengenakan jilbab. Jadi perintah-perintah seperti ini hendaknya kita agungkan, kita laksanakan. Begitu pula larangan hendaknya kita tinggalkan. Semua yang dilarang maka hendaknya kita tinggalkan. Ketika kita sudah melakukan hal ini, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, maka dengan sebab itu kita akan terjaga dari api neraka. Kemudian beliau sebutkan hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau katakan, akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri sadaqah faja'alaha fi. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yaitu cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucunya tersebut, akhadha tamratan, dia mengambil sebutir tamar dari tamar sedekah, lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak keturunannya ini diharamkan untuk memakan makanan dari sedekah. Yang halal bagi mereka adalah hadiah. Adapun kita bukan ahlul bait, bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh memakan sedekah. Yang tidak boleh memakan sedekah adalah mereka, yaitu ahlul bait. Makanya di sini ketika Al-Hasan bin Ali mengambil tamar, mengambil korma dari korma sedekah, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Karena ini haram baginya. Padahal ini masih anak-anak. Bagaimana kalau anak-anak belum bisa berjalan? Dia hanya merangkak menuju ke tamar. Dia mendapati tamar kemudian memakannya. Dan itu adalah tamar yang haram baginya. Maka tidak diperkenankan. Kalau seandainya anak seperti ini, dia memakan hal tersebut, dia tidak berdosa karena dia masih anak-anak. Atau anak seperti ini, dia mengambil barangnya orang lain pinggir rumah kemudian memakannya, dia tidak berdosa. Akan tetapi kita dibimbing untuk melatihnya supaya dia tidak bermudah-mudahan mengambil harta haram. Dan di sini Al-Hasan bin Ali di sini masih kecil. Kalau dia melakukan hal ini, dia tidak berdosa. Karena rufi'al qalam al-salah, diangkat pena, yaitu tidak dicatat perbuatannya orang itu dari tiga. Di antaranya as-sabi, as-sayabluga, seorang anak sampai dia baligh. Jadi ketika ada seorang anak seperti ini, memakan yang haram, ini tidak berdosa. Akan tetapi kita sebagai orang tuanya, kita sebagai kakaknya, atau kita sebagai penanggung jawabnya, hendaknya mencegahnya supaya dia terbiasa memakan yang halal. Dan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencegahnya ketika melihat cucunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengambil tamar sedekah tadi yang diharamkan bagi mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kah, itu diperintahkan untuk keluarkan sambil memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Irmi biha, lalu beliau melemparkan dengannya. Tamar sedekah langsung dilempar sehingga tidak dimakan oleh Al-Hasan bin Ali. Ini penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak keturunannya dari berbuat dosa, dari memakan perkara yang haram. Jadi dilatih dari sejak kecilnya hingga ketika tumbuh besar, dia sudah terbiasa menjaga diri dari melakukan perkara yang haram, menjaga dirinya dari memakan makanan yang haram. Ini karena sudah dibiasakan. Adapun kalau tidak dibiasakan, bahkan dibiarkan terserah, masih anak-anak. Kalau kita melihat sekarang, masih anak-anak, biarkan dia berbuat semaunya, masih anak-anak. Bahkan terkadang dicoba ngerokok, biarkan dia, masih anak-anak. Kalau seperti ini, dia akan terbiasa. Hingga besar nanti, orang tuanya pun akan ditipu. Dan ini sudah terjadi. Pernah terjadi, anak sekolah, semuanya disampaikan kepada kita. Ketika dia memerlukan uang, ditulis surat untuk orang tuanya. Dia memerlukan biaya STP-nya, ongkos rumahnya, ongkos kendaraannya, ongkos makanannya, dan ditulis lagi uang smokingnya. Orang tuanya tidak tahu apa ini smokingnya apa. Nah, sudah dikirimkan semua, ternyata itu uang rokoknya. Kalau dia sebutkan uang rokok, mungkin tidak dikasih orang tuanya. Hal tersebut karena sudah terbiasa dari kecilnya. Pertumbuhannya sudah seperti itu, maka sampai besar pun dia terbawa. Dan kalau kita melihat anak-anak dibiasakan bergaul dengan misalnya anak lelaki masih kecil, dibiarkan terus dia bergaul dengan anak perempuan, tidur bareng, mandi bareng, lama kelamaan terbiasa. Hingga besar kemudian terjadi akan terjadi. Maka dengan itu syariat kita membimbing dari sejak kecilnya dilatih. Walaupun kecilnya itu belum berdosa, belum dikenai dosa, akan tetapi dibimbing supaya terbiasa. Jangan sampai waktu kecilnya kita biarkan mengambil harta tetangga, memakan makanan tetangga tanpa izin tetangga. Jangan sampai dibiasakan, akan tetapi diperingatkan, dilarang, hingga nanti besar dia menghargai tetangganya, tidak mengambil harta tetangganya, tidak memakan makanan tetangganya yang tanpa seizinnya. Jadi anak seperti ini dari kecilnya dibimbing. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberikan bimbingan kepada cucunya Al Hasan Ibnu Ali. Ketika sudah memasukkan makanan yang haram baginya, dikatakan kah kah irmi biha, kemudian melempar dengannya. Dan tidak hanya melakukan hal itu, akan tetapi diajari pula. Ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Bukankah kamu telah tahu kita ini tidak boleh makan sedekah? Jadi Nabi katakan kepada anak seperti ini. Anak kalau sudah tahu, sudah difahamkan, maka dia tidak akan mengulangi lagi. Kalau dia sudah tahu harta sedekah seperti ini diharamkan bagi mereka, yaitu ahlul bait, maka tidak akan mengulangi lagi. Dan kita sudah seperti itu. Kalau misalnya ada babi, daging babi dijual, maka kita ingatkan anak-anak kita yang masih kecil, jangan masuk warung sana, warung babi. Sampai besar nanti dia akan menghindari warung tersebut, karena warung babi, dia akan mencari warung yang halal. Jadi dari kecil dibiasakan. Membiasakan dari kecil, itu akan terbawa sampai besar. Anak kecil yang, anak perempuan kecil dibiasakan mengenakan jilbab, sampai besar nanti dia akan terbawa dengan pakaian tersebut. Hari ini pentingnya membimbing anak dari sejak kecil. Fi riwayah, dan sebutkan hadis ini, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fi riwayah, dan dalam satu riwayat, anna la tahillu lana sadaqah. Anna la tahillu lana sadaqah. Bahwasanya tidaklah halal bagi kita sedekah. Yani ahlul bait, tidaklah halal bagi mereka sedekah. Dan ini sebagaimana dijelaskan pada kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ketika Salman Al-Farisi dari negerinya di Persia, yang pada awalnya dia sangat disayangi oleh bapaknya, karena bapaknya adalah kepala kampung. Salman Al-Farisi ini sangat dimanjakan, dibiarkan dalam rumah, tidak boleh dia keluar ke sana kemari. Namun pada suatu ketika bapaknya ini sudah sangat sibuk, dia pun tidak bisa pergi melihat kebunnya. Dia pun memerintahkan kepada Salman Al-Farisi untuk melihat perkebunannya. Akan tetapi dikatakan kepadanya, kalau sudah melihat kebunnya, hendaknya segera kembali. Bapaknya menyatakan karena Salman Al-Farisi itu sangat berharga daripada kebunnya, maka diperintahkan segera kembali. Kemudian Salman Al-Farisi pergi melewati gereja. Dan ketika itu agama Nasara masih bagus. Dia melewati gereja sedang beribadah. Orang-orang yang sedang beribadah dia pun masuk menyaksikan. Hingga bapaknya gelisah mencari anaknya kemana. Ketika Salman Al-Farisi kembali, sudah hampir malam, bapaknya bertanya. Diberitahulah bahwasanya agama, dia melihat agama yang bagus, yang beribadah di gereja. Bapaknya menyatakan tidak ada agama yang lebih baik daripada agama kita. Kemudian Salman Al-Farisi membantah. Salman Al-Farisi kemudian diikat di dalam rumah. Hingga kemudian beliau melaksanakan perjalanan. Sampai dia mendapati uskup, mendapati pendeta. Dia belajar kepadanya dan diceritakanlah. Singkat daripada ceritanya, karena ceritanya panjang. Pada terakhirnya dia mendapati uskup tidak ada lagi yang lebih baik daripada dia. Dan agama Nasara sudah rusak. Uskup atau pendeta tadi mewasiatkan kepadanya. Ketika dia bertanya apakah ada lagi orang yang semisalmu, dia menyatakan tidak ada. Akan tetapi sudah muncul seorang nabi dari negeri yang ada pohon kormanya. Ditanyakan apa ciri-cirinya. disebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, dia tidak memakan sedekah. Ini ciri pertama. Ciri yang kedua, dia memakan hadiah. Dan ciri yang ketiga, ada stempel kenabian di punggungnya. Salman Al-Farisi kemudian melakukan perjalanan. Dan beliau mengetahui ketika membawakan tamar korma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan ini adalah korma sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakannya. Namun ketika dikatakan ini adalah korma hadiah, maka beliau langsung memakannya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan harta dari sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak keturunannya tidak memakan harta dari sedekah, akan tetapi mereka memakan harta dari hadiah. Kemudian beliau bawakan lagi dalil yang selanjutnya yang masih berkaitan dengan membiasakan mendidik anak. Wa an Abi Hafs Umar ibn Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau katakan, dahulunya saya adalah seorang anak di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fi as-sahbah. Dan dahulunya itu tanganku ini sudah memegang makanan di dalam piring atau mangkuk. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sudah memasukkan tangannya di piring, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya ghulamu, wahai ghulam, wahai anak, sammillah ta'ala, ucapkan bismillah. Jadi membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam, membimbing anak tersebut. Anak tersebut dia makan, ketika sudah memasukkan tangannya di piring, mau dimasukkan di mulutnya, diingatkan untuk membaca bismillah, sammillah, sebutlah nama Allah. Ketika akan makan, wa qul bi yaminik, dan diperintahkan makanlah dengan tangan kananmu. Kemungkinan ini karena masih anak-anak, dia mungkin dengan tangan kirinya, maka dibiasakan gunakan dengan tangan kanan, kemudian ucapkan bismillah. Jadi diberi pengajaran terhadap anak ini. Wa qul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalika, dan makanlah apa yang lebih dekat dulu denganmu, baru yang agak jauh. Jangan kemudian karena yang jauh sana enak dia meloncati, yang dekatnya dibiarkan, tapi makan yang agak dekat dulu dengannya. Ini hanya sunnah. Adapun yang wajibnya, ya, yaitu memakan dengan tangan kanan. Tidak boleh dengan tangan kiri. Tangan kiri adalah kebiasaan syaitan yang kita diperintahkan untuk menyisihinya. Orang yang memakan dengan tangan kiri, maka dia menyerupai syaitan. Dan suatu kewajiban untuk makan dengan tangan kanan. Sebelum makan, mengucapkan bismillah. Dan di sini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari anak ini. Ini bentuk pengajaran untuk membiasakan anak tersebut. Kalau dibiarkan nanti sampai besar dia pun memakan dengan tangan kirinya. Memakan dengan tangan kirinya ini menyebabkan dia mendapatkan dosa. Dengan itu dibiasakan dari sejak kecilnya untuk memakan dengan tangan kanan dan mengucapkan bismillah sebelum memakan. Fama zalat tilkat ta'nati ba'du. Dan orang ini pun kemudian terus menerus senantiasa memegang apa yang dengan nasihat ini memberikan fikih bagi kita, faedah bagi kita tentang kewajiban bagi seseorang untuk memberikan tarbiyah pendidikan kepada anak-anaknya, istrinya, ataupun orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Diingatkan tentang larangan-larangan Allah, diperingatkan tentang bahaya dari menyisihi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dan tanggung jawab ini terjelas pula dalam satu hadis tentang kewajiban bagi orang tua untuk memperhatikan anak-anak mereka jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan dosa. jangan sampai terjerumus ke dalam penyelisihan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau sebutkan di sini, wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, qala, beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin. Itu kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, dan setiap kalian itu dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal imamu ra'in, imam pemimpin itu adalah penanggung jawab. Wa mas'ulun an ra'iyyatih, dan dia juga dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. War rajulu ra'in fi ahlihi, seseorang lelaki, dan seorang suami, dia adalah pemimpin pada keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyyatihi, dan dia juga dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyah, dan wanita adalah ra'iyah, penanggung jawab di baiti zaujiha, penanggung jawab di dalam rumah suaminya. Wa mas'ulun an ra'iyyatiha, dan dia juga dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya, tanggung jawabnya di rumah tersebut. Al-khadimu ra'in fi mali sayyidihi, pembantu, dia adalah penanggung jawab tentang harta tuannya, majikannya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia juga diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, atas tanggung jawabnya. Fakullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, penanggung jawab. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya perkara ini. Hendaknya masing-masing kita merasa kita sebagai pemimpin. Minimalnya kita memimpin diri kita sendiri. Mengawasi diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil pula yang menerangkan anjuran untuk mendidik anak-anak, yaitu hadis yang disebutkan di sini, wa ana Amr ibn Shu'aib, dan dari Amr ibn Shu'aib, an abihi, dari bapaknya Shu'aib, an jaddihi, dari kakeknya radhiyallahu anhu, qala, beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bisalah, wahum abana'u sab'i sinin, perintahkan oleh kalian anak-anak kalian untuk melaksanakan salat. Wahum abana'u sab'i sinin, dan mereka berumur 7 tahun. Ini sudah dibiasakan perintah untuk melaksanakan salat. Umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk melaksanakan salat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukullah oleh kalian mereka itu, anak-anak tersebut, tentang salat tadi, kalau mereka tinggalkan salat, pukullah mereka ketika mereka wa hum abna'u 'ashr, ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Kalau mereka sudah berumur 10 tahun masih tidak mau melaksanakan salat atau meninggalkan salat, maka dipukul. Kapan boleh memukul anak umur seperti ini? Ini yang berkaitan dengan kewajiban. Maka sungguh sangat mengherankan dengan orang-orang yang bergampangan melakukan pemukulan terhadap anak-anak mereka. Dalam perkara kecil terkadang. Terkadang anak kecil tanpa sengaja memecahkan piring, memecahkan gelas atau yang semisal, langsung diberi pukulan. Sampai terbanting terkadang. Ini melampaui batas. Atau terkadang anak-anak yang masih nakal, dia menuang sesuatu kemudian langsung diberi pukulan, ini melampaui batas. Bimbingan Islam telah menganjurkan kita untuk berlemah lembut, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana berlemah lembut terhadap istri, terhadap anak-anak. Dan di sini ada pengajaran seperti ini, anjuran untuk berlemah lembut. Dan perkara yang wajib seperti ini tidak langsung diperintahkan langsung main pukul, tidak seperti itu, akan tetapi diatur oleh Islam Kapan seseorang tidak mau sholat itu dipukul? Kapan umurnya? Umurnya ternyata ketika sudah 10 tahun. Misalnya umur 7 tahun tadi sudah diperintahkan untuk sholat, dibiasakan sholat. Ternyata setelah itu dia tinggalkan sholat. Maka ketika sudah 10 tahun diperintahkan tidak mau, ini sudah boleh dipukul. Akan tetapi memukulnya juga jangan sampai kemudian mengakibatkan dia cacat. Terkadang orang juga memukulnya melampaui batas. Ini pukulan yang dengan sebab pukulan itu dia takut dari meninggalkan sholat. Ada ini menunjukkan tentang pentingnya sholat, sehingga diperintahkan, anak-anak pun diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Nah, kalau umurnya sudah 10 tahun, ini sudah dianjurkan untuk dipukul. Sudah dianjurkan untuk dipukul kalau dia meninggalkan sholat. Lalu bagaimana dengan yang lebih dari 10 tahun? Maka tentu lebih layak untuk diberi bimbingan, disadarkan tentang kewajiban sholat ini. Hendaknya dilakukan kewajiban sholat ini. Dan jangan sampai kita terpengaruh dengan apa yang disebarkan oleh orang-orang yang menyatakan, walaupun saya tidak sholat, akan tetapi yang penting saya tidak mengungkit-ungkit orang, tidak menceritakan orang. Katanya, walaupun tidak sholat, yang penting tidak menceritakan orang, ini akan masuk jannah, kata mereka. Menceritakan orang adalah ghibah, dosa juga. Akan tetapi bukan berarti dengan itu kamu akan terbebaskan dari dosamu meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat ancamannya neraka seperti yang telah kita sebutkan. Dan ada juga orang yang tidak mau sholat. Kalau ditanya kenapa tidak sholat, saya sudah sholat di Mekah, katanya. Sholat Jumat, orang turun dari masjid, selesai melaksanakan sholat Jumat didatangi. Tapi kok terus tidur dalam sarungnya itu loh, tidak bangun-bangun. Orang habis sholat ini, jawabannya dengan gampang, saya sudah sholat di Ka'bah. Bagaimana bisa sholat? Di sini sudah Jumatan, sudah waktunya Jumat, di sana masih pagi. Di Saudi, sholat apa dia di sana? Dan alasan-alasan yang dibuat-buat, yang dipermainkan oleh syaitan. Ada juga yang menyebutkan, walaupun saya tidak sholat, tetap saya, hati saya sholat. Hatinya sholat, mengingat sholat dia. Waktu sholat orang pergi sholat dia duduk. Tanya, hatiku sudah sholat. Ini juga adalah alasan-alasan orang-orang yang malas. Dan ini tidaklah dibenarkan. Tidaklah dibenarkan. Dan bagaimana dengan orang yang menyatakan bahwasannya dia mampu datang ke Mekah. Bisa haji dengan tanpa melewati pesawat. Atau bisa melaksanakan sholat di sana dengan tanpa melalui kendaraan. Apakah hal tersebut benar adanya? Hal tersebut sangat mustahil. Dan pernah ada di Jawa, dikisahkan tentang seseorang yang dia sudah bertaubat. Awalnya dia seorang dukun. Dan di dalam kamarnya sering diletakkan mushaf Al-Quran dicampur dengan kotoran-kotoran. Di situ tempat kencing, tempat berak. Di situ ada mushafnya. Nanti di situ dia meminta. Ternyata jinnya datang. Meminta apa saja yang dia inginkan nanti akan diantarkan. Dan pernah terjadi pula, ada seseorang, dia mencoba bekerja sama dengan jin seperti itu. Jinnya siap membantunya. Kalau orang sekarang mungkin dikatakan roh-roh nenek moyang, dia kemasukan empu-empuno, apa yang disebut dengan empu orang dahulu, yaitu kakeknya katanya. Nanti akan masuk roh-rohnya kepadanya, nanti dia bisa berbicara bahasa Arab, bisa berbicara bahasa setan, bisa berbicara bahasa Cina, semua katanya bisa. Dan ini banyak kita dapati dari keraton Buton. Datang, nanti mereka akan cerita orang yang kesurupan-kesurupan seperti ini. Ini bukan kesurupan roh-roh, akan tetapi jin yang mengaku sebagai roh-roh nenek moyang. Dan ada seorang ini menginginkan untuk ke Mekah. Ternyata dia bekerja sama dengan jin. Ada suatu saat dia meminta jinnya untuk diantar ke Mekah. Dia pun mau, jinnya mau diantar sampai ke Mekah. Dia pun bisa melaksanakan apa yang diinginkannya, umrah. Akan tetapi ketika balik, disinggahkan di suatu pulau. Dan dia tidak tahu pulau apa. Ternyata sampai di situ, diperintahkan untuk menyembah jin tersebut. Ini orangnya. Dia mengerti kalau dia menyembah jin ini kesyirikan, syirik akbar yang mengakibatkan dia hilang keislamannya, terhapus keislamannya. Kalau dia tidak mengikutinya, dia akan bahaya karena itu pulau terdampar yang tidak dia ketahui. Akhirnya dia pun menyembahnya dengan terpaksa, disembah kemudian diantar pulang lagi, dimasukkan di setelah dia sadar melihat sudah di dalam rumah. Ternyata itu adalah permainan dari syaitan, dari jin tadi. Dia pun bertaubat dari perbuatan tersebut. Jadi benar ada yang bisa sampai ke sana, akan tetapi melalui kekuatan jin, dan ini adalah perkara yang diharamkan, tidak boleh. Karena jin bisa menipu. Dan entah pulau itu pulau apa. Karena memang ada pulau tempatnya Dajjal, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Tamim Ad-Dari di dalam riwayat di dalam Sahih Muslim. Tamim Ad-Dari pernah terdampar dengan kapalnya, terdampar di suatu pulau, dan dia mendapati pulau tersebut ada Dajjalnya. Dan pulau tersebut wallahu a'lam di mana. Akan tetapi berdasarkan penelitian ditemukan dua pulau, bahwasanya satelit tidak bisa membaca pulau tersebut. Mereka mencari-cari pulau, dua pulau itu pernah dilewati, kapal melewatinya, pernah bersandar, akan tetapi satelit tidak bisa membacanya. Tidak bisa terlihat oleh satelit, entah kemana pulau itu. Dan banyak alam-alam yang Allah subhanahu wa ta'ala waibkan, tidak nampakkan. Seperti tempat Ya'juj wa Ma'juj, di pedalaman negeri Cina, Mongolia, itu tidak diketahui di mana tempatnya. Allah pun, Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menggaibkannya, tidak ditampakkan kepada umat manusia. Dan di sini, dari hadis yang kita sebutkan ini, terdapat bimbingan kepada kita tentang perkara salat itu adalah perkara yang sangat penting. Dengan itu diperintahkan untuk kita membiasakan anak-anak kita untuk salat. Ketika mereka umur 7 tahun, sudah berlaku perintah kepadanya. Kalau di bawah umur itu, kita biasakan mereka salat semampu mereka. Misalnya umur baru 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kita biasakan mereka dengan salat-salat yang ringan, salat-salat yang wajib. Ketika umur 7 tahun ini, sudah berlaku perintah padanya. Akan tetapi jangan sampai dipukul. Belum berlaku hukum memukulnya. Kapan dipukul anak ketika dia tidak mau salat? Ketika umurnya sudah 10 tahun baru, boleh dipukul. Dipukul pun tidak boleh dengan sangat keras yang mengakibatkan kecacatan padanya. Akan tetapi memukul di sini adalah memukul supaya dia takut dari meninggalkan kewajiban salat. Kemudian beliau sebutkan dalilnya, wa an Abi Surayyata Sabarata bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bisalah, perintahkan oleh kalian anak-anak kalian untuk salat. Wahum abna'u sab'i sinin, yang mereka itu berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Ini sudah kita baca. Disebutkan dalam hadis Ma'bad al-Juhani tadi, Sabrata bin Ma'bad al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'allimus sabiyya salah, ajarkanlah as-sabi, anak kecil, dengan salat. Li sab'i sinin, anak kecil yang umur 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha ibna 10 sinin. Ibn Ashar Sinin. Dan pukullah oleh kalian anak tersebut tentang salat tadi. Kalau dia tidak melaksanakan salat tadi, pukullah dia ketika dia umurnya 10 tahun. Walafru Abi Daud, dan lafaz Abu Daud, muru as-sabiyya bisalah, perintahkan anak untuk salat, idza balagha sab'a sinin, jika dia telah mencapai umur 7 tahun. Jadi ketika 7 tahun, ini sudah berlaku perintah padanya, diperintahkan padanya. Dia sudah baligh ataupun belum baligh, ketika sudah umur ini, harus diperintahkan sholat. Kalau dia terus melawan, maka tidak boleh dipukul. Kapan dipukulnya? Ketika sudah umur 10 tahun. 10 tahun, dia melawan, maka sudah boleh untuk dipukul, supaya dia melaksanakan sholat.